membahas bagian yang kedua. Tema kita itu berzikir dengan nama dan sifat. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dengan berzikir dengan menyebut nama dan sifat. Ini ada dua macam. Ya, ada dua macam yang sudah kita pelajari, yaitu dengan menyebut namanya dan sifatnya. Yang kedua, mengabarkan. Mengabarkan tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya dan kesempurnaannya. Nah, kita bisa sekarang berbicara bagian yang ini, yang kedua. Berzikir dengan nama dan sifat Allah dengan cara yaitu mengerjakan hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya juga berzikir dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh penulis, baik itu berupa perintah atau berupa larangan. Ya, mudah-mudahan pembagiannya bisa dipahami. Nah, sekarang kita mempelajari bagian yang kedua itu. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis rahimahullah taala mengatakan, amma an-naw'u tsani fa huwa dzikru amri rabbi wa nahyihi wa ahkamihi. Kedua, zikir mengingat perintah Rabb, larangan dan hukumnya, hukum-hukum Allah. Jadi jenis zikir dengan nama dan sifat Allah itu yang kedua adalah dengan mengingat perintah Allah atau larangan Allah di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hukum-hukum Allah. Dan penulis mengatakan wa huwa aidan naw'an, ini pun juga terbagi kepada dua jenis. Ahaduhuma, jenis pertama, zikruhu subhanahu bidzalika ikhbaran anhu bi annahu amara bi kadza wa naha an kadza wa ahabba kadza wa sakhata wa sakhita kadza wa radiya kadza fa kullu hadza min dzikrillah tabaraka wa ta'ala. Jenis pertama yaitu dalam bagian yang kedua ini, zikir kepadanya mengingat hal-hal itu dalam rangka mengabarkan tentangnya, bahwa dia memerintahkan hal ini, dia melarang hal ini, mencintai yang ini, memurkai terhadap ini, ridha kepada ini. Itu namanya juga berzikir. Ya, berzikir menyebut nama-nama Allah. Bagian yang kedua yaitu dengan menyebutkan Allah memerintahkan kita untuk sholat, Allah melarang kita untuk lalai sholat. Ini namanya berzikir juga dengan nama-nama Allah. Allah memerintahkan kita untuk puasa, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berhaji bagi siapa yang mampu, Allah memerintahkan kita untuk bersedekah. Ini juga namanya nama-nama berzikir dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Cuma dengan cara menyebutkan larangan atau apa? Perintah. Itu namanya juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya orang sedang amar ma'ruf nahi mungkar, itu dia berzikir kepada Allah. Sedang menyampaikan kajian, di dalamnya ada perintah, ada larangan, itu sedang berzikir dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir itu bukan hanya sekedar kita menyebutkan kalimat nama-nama Allah Subhanahu wa taala mujarradah, artinya tidak ada kecuali itu saja, tidak. Tetapi berzikir dengan menyebut nama Allah dan sifat Allah pun termasuk di dalamnya amar ma'ruf nahi mungkar. mengingatkan akan larangan ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan akan perintah ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berzikir dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kemudian beliau mengatakan, "Fakullu hadza min dzikrillahi tabaraka ta'ala." Semua ini termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa li hadza fa inna majalisal ilm allati yubayyanu fiha al-halalu wal haramu wa tuwaddahu fiha al-ahkamu majalisu dzikrillah." Lihat. Oleh karena itu, majelis-majelis ilmu yang dijelaskan padanya halal dan haram serta dijelaskan padanya hukum-hukum, maka ini disebut majelis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua majelis ilmu itu di dalamnya sebenarnya adalah mereka sedang berzikir. Disebut sebagai majelis zikir. Jadi ketika ada hadis misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan sayyahin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang berputar-putar, berkeliling mencari majelis ilmu. Kalau ada majelis ilmu, maka mereka duduk di sana. Mereka ikut nimbrung di sana. Maka para sahabat bertanya, "Majelis apakah itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hilaqul dzikr." Itu majelis zikir. Nah, sekarang kita sudah pelajari majelis zikir di sini bukan hanya sekedar membaca Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Ya, atau ya latif ya latif ya latif ya latif. Bukan. Akan tetapi majelis zikir di sini adalah juga membaca halal haram. Kemudian mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini yang lebih utama. Bahkan ini yang lebih utama dibandingkan hanya sekedar menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan ini kita mengetahui halal haram, hukum dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, qala Atha al-Khurasani majalisudz dzikri majasilul halal wal haram. Nah, kemudian Syekh menyebutkan perkataan ulama terdahulu atas pembahasan ini. Oh, ternyata ini bukan sembarangan perkataannya. Lihat, Atha al-Khurasani berkata, majlis-majlis zikir adalah majlis-majlis halal dan haram. Lihat. Ini Atha al-Khurasani, ulama terdahulu, ulama salaf. Ya. Beliau menguatkan pendapat ini dengan pendapat ulama terdahulu. Kemudian beliau mengatakan, "Kaifa tashtari wa tabi'u wa tusalli wa tasum wa tankihu wa tutul wa tutalliqu wa tahujju wa ashbahu hadza?" Bagaimana engkau membeli, menjual, bagaimana salat, bagaimana puasa, bagaimana menikah, bagaimana menceraikan, bagaimana haji dan yang semisal dan sepertinya. Ini termasuk daripada majelis zikir. Menyebut nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa kana ahadu salaf wa huwa Abu Suwar Al-Adawi fi halqatin yatadhakaruna al-ilm wa ma'hum fi shabin faqala lahum qulu subhanallahi walhamdulillah faghadiba Abu Suwar wa qala waihab fi ayyi shay'in kunna idhan. Lihat. Salah seorang salaf, yakni Abu Suwar Al-Adawi, pernah berada di suatu majlis saling membahas ilmu. Ya, saling membahas ilmu. Bersama mereka seorang pemuda belia, lalu berkata kepada mereka, lihat, ini pemuda ini ada perhatian di sini. Kata pemuda di sini bukan sembarangan. Biasanya anak-anak muda itu terlalu cenderung condong kepada sesuatu berlebihan. Immat ila tafrid au ifrat. Baik berlebihannya terlalu meremehkan atau terlalu mengagungkan. Maka di sini termasuk, lihat, pemuda ini mengatakan di majlis seorang ulama, Abu Suwar Al-Adawi. Di majlis seorang ulama dia mengatakan, "Kenapa kalian tidak mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar?" Artinya ini zikir. Kita sekarang berada di majlis, kenapa kita tidak berzikir? Maka Abu Suwar marah dan berkata, "Celaka engkau, waihak, celaka engkau. Kalau begitu, kita ini sedang apa sekarang? Sedang apa kita sekarang?" Artinya kita pun dalam keadaan seperti ini sedang berzikir. Ya, di sinilah letaknya, rasikhnya orang-orang para ulama. Orang-orang yang sudah lama mengecap ilmu dakwah dan ilmu agama. biasanya yang muda-muda tergesa-gesa. Ya, yang muda-muda tergesa-gesa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, "Falaisat majalisuz zikir mukhtassatan bil majalis allati yuzkaru fiha ismur rabbi bit tasbih wa tahmid wa takbir wa nahwi dzalik." Majlis-majlis zikir tidak khusus bagi majlis-majlis yang disebutkan padanya nama Rabb dengan tasbih, yaitu ucapan subhanallah, tahmid, yaitu ucapan alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, dan yang sepertinya. Ya, bukan itu saja majlis zikir. Tetapi majlis zikir juga menyebutkan halal haram, mempelajari hukum-hukum yang ada dalam syariat Islam. Ini disebut dengan majlis zikir. Maka yang kebiasaan berzikir dengan amaliah-amaliahnya, ketika duduk di majlis-majlis ilmu, dia akan merasa, kok gak ada zikirnya ya? Padahal majlis seperti ini membicarakan halal dan haram, bagaimana sholat, bagaimana berzikir, bagaimana berdoa, bagaimana membeli, bagaimana menjual. Ini semua adalah majlis zikir. Ya, majlis yang disebutkan hukum Allah, perintah Allah, larangan Allah, itu bukankah itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal hiya syamilatun lil majalis allati yuzkaru fiha amruhu wa nahyu halalu wa haramu wa ma yuhibbu wa yarda wa ma yakrahu wa ya'ba. Bal rubbaka wal rubbama kana hadha dzikru anfa'u min dzalik. Lihat. Syekh mengatakan, bahkan ia mencakup semua nama majlis, semua majlis yang disebutkan padanya perintah Allah Subhanahu wa taala, larangannya, halal dan haramnya, apa yang dia yaitu Allah sukai dan ridai, serta apa yang dia benci dan tidak sukai. Itu termasuk daripada majlis zikir. Bahkan terkadang zikir ini lebih bermanfaat daripada zikir tersebut. Artinya zikir yang seperti ini lebih bermanfaat daripada hanya mengucap nama Allah Subhanahu wa taala tapi tidak ada ilmunya. Sebagian orang cuma beramaliah saja, tidak ada ilmunya. Ya. Beramaliah, padahal amaliah dibangun di atas ilmu. Ini para ikhwan ini. Sampai saking kadang-kadang saking kuatnya amaliah, maka mengalah tapi tanpa ilmu, maka salah kaprah. Amaliah kuat, tetapi sholat berjamaah di rumah. Padahal masih dihiga sampingnya. Ini salah kaprah. Ya. Amaliah banyak, tetapi meninggalkan kewajiban. Ini salah. Amaliah harus dibangun di atas ilmu. Makanya pentingnya majlis zikir ini. Majlis-majlis ilmu. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Isu-isu kekinian tidak ada yang bisa memberikan solusi padanya kecuali dengan ilmu agama. Ya, kecuali dengan ilmu agama. Dekadensi moral, akhlak, kemudian lebih parah daripada itu, kehancuran akidah. Itu tidak ada yang bisa mengobatinya kecuali dengan ilmu agama, melalui persuasif agama. Ya. Jadi belajar halal dan haram, belajar fikih, belajar hadis, belajar tafsir, belajar apalagi akidah, itu lebih utama dibandingkan hanya sekedar beramaliah. Kita tidak mencela orang yang beramaliah, tapi kita katakan lebih utama daripada hanya sebab menghafal misalkan Asmaullah. Asmaul Husna luar biasa dihafal. Tetapi ada yang lebih daripada itu. Mempelajari konsekuensi dari Asmaul Husna. Ya, konsekuensi daripada Asmaul Husna. Allah Al-Alim. Konsekuensinya apa? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Konsekuensinya apa? Allah As-Sami' Al-Basir. Konsekuensinya apa? Bukan hanya sekedar dihafal, tetapi dia harus diamalkan. Itu makna sabda Rasulullah SAW. Ketika beliau bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'in asman mi'atun illa wahidah, atau mi'atan illa wahidah, man ahsaha dakhal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang ihsa, ihsa di sini bukan hanya sekedar menghafal atau bukan hanya sekedar ditempelkan Asmaul Husna di dinding, enggak. Ya, maka niscaya dia masuk surga. Ihsa bukan seperti itu. Ihsa itu mengetahui, menghafalnya, mengetahui maknanya, mengetahui konsekuensinya, mengamalkannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Sekali lagi, majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu, termasuk majlis-majlis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa nu'tsani, jenis yang kedua yaitu daripada berzikir dengan mengingat perintah Allah, larangannya, hukum-hukumnya dengan cara bagaimana? Zikruhu subhana inda amrihi fayubadiru ilaih. Lihat. Ini pada hal pribadi, kalau zikir yang jenis kedua ini, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala saat ada perintahnya sehingga bersegera mengerjakannya. Jadi kalau ada perintah Allah, ingat Allah. Nah, itu namanya juga berzikir pada saat ada perintah, pada saat ada larangan. Kalau ada larangan, ingat Allah, langsung dia menjauhinya. Kalau ada perintah, ingat Allah, langsung dia mengerjakannya. Ya. Kalau ada perintah misalkan dilarang mubazir, ingat Allah. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitan li rabbihi kafura. Sesungguhnya orang-orang mubazir, mereka itu adalah kawan-kawannya syaitan. Dan para syaitan adalah terhadap Rabbnya kafura, orang yang kafir. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa berzikir tatkala ada perintah Allah, kita ingat Allah. Oh, ini perintah dari Allah. Salat perintah dari Allah. Jilbab perintah dari Allah. Itu juga namanya mengingat, berzikir dengan nama-nama Allah melalui perintah. Berzikir dengan nama-nama Allah melalui larangan. Berzikir dengan nama-nama Allah melalui hukum. Ketika dilarang riba, ingat Allah. Allah melaknat riba. Ya. Bahkan melaknat pencatatnya, bahkan melaknat saksinya. Allah melaknat. Ya, maka ingat Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dalam berdagang ataupun dalam mengais rezeki, menipu. Saya dulu punya kawan, beliau bingung. Kerjanya ini diteruskan atau enggak? Ini ceritanya di Arab Saudi. Beliau kerja di perusahaan berat. Perusahaan-perusahaan alat-alat berat maksud saya. Seperti traktor dan semisal. Beliau sering bertanya, "Ustaz, bagaimana hukum pekerjaan saya? Saya ini seorang pekerja di bawah seorang manajer. Manajer saya sering mengatakan, kalau ada alat-alat berat masuk, maka ganti saja. Olinya bukan dengan oli asli dari perusahaan kita, tetapi oli biasa. Maka apa hukumnya ini?" Ketika dia mengingat bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man ghasyana," atau "man ghasya falaisa minni." Barang siapa yang menipu bukan dariku. Ingat dia, ini larangan Allah. Ya. Maka itu namanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain lagi, bengkel. Dulu kawan-kawan ada di sebuah perusahaan terkenal. Misalkan yang rusak adalah gear bagian mobil depan, ban depan. Tapi dikatakan rusak juga bagian belakang. Dengan cara dikasih oli banyak gitu, jadi kelihatan dua-duanya rusak, padahal yang satu enggak. Tujuannya apa? Menipu, nanti uangnya masuk kepada manajer dan semisal. Apa hukumnya seperti itu? Maka kalau dia mengingat ini larangan Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu namanya juga sedang ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang kalau kita bekerja di perusahaan-perusahaan seperti itu, mereka mempunyai target. Target yang harus tercapai. Kalau seandainya enggak sampai target, mereka enggak dapat bonus. Itu yang masalahnya. Itu yang membuat orang kadang-kadang menipu. Dia harus punya target. Target ini yang kalau seandainya dia kurang bonusnya. Kalau seandainya dia enggak dapat bonus, maka berkurang pemasukannya. Jadi ujung-ujungnya ya, ujung-ujungnya sebenarnya duit. Dan itulah yang disebut dengan harta. Godaan harta. Rasulullah SAW sudah mengabarkan ini. Dan ini khusus untuk umatnya. godaan harta ini. Inna likulli ummatin fitnatan wa inna fitnata ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat mempunyai godaan tersendiri dan godaan khusus untuk umatku pada harta. Ya, lihat saja sejarah-sejarah dari umat-umat terdahulu, tidak ada yang digoda yang paling terbesar godaannya dengan harta dibandingkan umat Nabi Muhammad SAW. Ya, orang menghalalkan segala cara dengan harta. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW diriwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Yuhramu ibnu Adam wa yashibbu minhu ithnan." Anak Adam dia akan tua, keriput, jenggotan, ubanan, tapi semakin tua semakin muda dari dia dua hal. Jadi kalau istilah kita itu tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi-jadi. Ya. Semakin tua semakin muda dia dari dirinya dua hal. Al-hirsu 'alal mal warhisu 'ala al-umr. Tamak terhadap harta dan tamak ingin hidup terus. Lihat aja kai-kai. Kai apabila pian mati, kada kada mati. Ingin hidup terus, sakit sedikit langsung ayo ke dokter kita. Ya. Maka semakin tua dia, semakin dia cinta kepada dua hal. Cinta pada harta, cinta pada umur. Ingin panjang umurnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika mengingat itu semua, oh ini dilarang oleh Allah. Ini dilarang. Berarti dia sedang berzikir. Ya. Dan subhanallah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ada perkataan orang-orang di zaman sekarang, umur tidak berbau. Itu betul dalam ayat Al-Qur'an disebutkan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Seseorang tidak mengetahui di mana dia akan mati. Ya, alangkah celakanya kita mendapatkan semua yang kita inginkan tetapi dengan cara yang tidak halal, yang haram, pas kita mau merasakan mati. Dosanya ia dapat, hartanya kita tidak didapat rasakan di dunia, siksa di akhirat pasti. Maka harus berpikir matang untuk senantiasa taat kepada Allah. Nah, ketika berpikir matang itulah yang disebut dengan apa? Berzikir. Sebagian orang ya, akhi, mau menjual surganya dibandingkan dunianya. Surga yang tiada tara, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Innal jannata la khatar laha." Dia jual hanya dengan dunia. Dunia yang karakteristiknya sulit didapat. Sulit didapat dunia. Yang kedua, kalau dapat pun tidak sempurna. Ada yang sempurna di dunia. Mau harta, rumah, mobil, perempuan, tidak ada yang sempurna. Kalau sudah dapat, sulit didapat, tidak sempurna, cepat rusak. Itu karakteristik dunia. Itu hakikat dunia. Ya. Kemudian yang ketiga, empat, dunia tidak pernah dipuji oleh Allah. Makanya dunia bukan standarisasi orang mulia atau tidak. Bukan standarisasi. Orang mulia atau tidak. Yang standarisasi seorang mulia atau tidak adalah tatkala dia masuk surga, jauh dari api neraka. Ini pasti mulia. Baik. Maka tatkala mengingat itu berarti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jelaskan. Kita baca selanjutnya. فَامْتِثَالُ الْعَبْدِ لِأَوَامِرِ اللَّهِ وَانْقِيَادِهِ لِشَرْعِهِ وَإِذْعَانِهِ لِحُكْمِهِ وَاجْتِنَابِ لِنَوَاهِيهِ كُلُّ ذَلِكَ مِنْ إِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى فَذِكْرُ أَمْرِهِ وَنَهْيِ شَيْءٌ وَذِكْرُ عِنْدَ أَمْرِهِ وَنَهْيِ شَيْءٌ آخَرُ. Lihat. Di sini penjelasan yang lebih detail, komitmen seseorang yaitu seorang hamba terhadap perintah-perintah Allah, ketundukannya terhadap syariatnya, kepatuhannya terhadap hukumnya, dan menjauhi larangan-larangannya, semua itu termasuk menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat perintah Allah dan larangannya adalah satu perkara, sedangkan zikir pada Allah saat ada perintah dan larangannya perkara yang lain. Apa maksudnya? Jadi kita ingat perintah Allah. Oh, ingat perintah sholat, ingat perintah zakat, ingat perintah puasa, ingat perintah bersedekah, ingat perintah ini, ingat perintah ini. Ingat perintah berbakti kepada orang tua, berbuat baik pada anak istri. Itu adalah zikir. Tapi tatkala kita mengerjakan perintah itu mengingat Allah, itu zikir yang lain. Ini sebenarnya bertumpuk-tumpuk zikir. Cuma kadang-kadang kita tidak merasakannya. Ya. Ketika kita menuntut ilmu, perintah untuk menuntut ilmu itu dari Allah. Berarti kita sedang berzikir. Nah, tatkala kita menuntut ilmu ingat Allah, itu pun zikir tersendiri. Paham maksud saya? Ketika kita sholat, perintah mengingat sholat itu adalah berzikir kepada Allah. Tatkala kita sholat dalam keadaan kita sedang mengingat Allah, maka itu juga berzikir tersendiri. Jadi luar biasa. Ya. Luar biasa kata zikir ini. Bukan hanya sekedar zikir amaliyah yang digandrungi oleh sebagian orang. Dia bagus, tidak ada yang terlarang. Berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, tidak ada terlarang. Tetapi lebih utama lagi, yang membuat kita lebih taat lagi, ada kadang-kadang orang setelah berzikir amaliyah keluar, ya, melakukan maksiat. Ya, melakukan maksiat. Misalkan, mohon maaf yang masih ngerokok, merokok. Ya, bahkan yang lebih luar biasa, ulun pernah melihat mata dengan mata kepala. La hadrat Nabi Muhammad Al-Fatihah. Oh. Keluar, asapnya keluar. Wallahi itu terjadi, wallah. Wallahi, saya pernah lihat. Yang membawa Abah waktu itu ke majelis itu. Subhanallah. Beginikah berzikir? Ya. Nah, ini akibat cuma amaliyah tidak dibarengi dengan ilmu. Dan padahal amaliyah itu harus dibangun di atas ilmu agama, pondasi yang dasar. Ya. Ini pada ikhwah. Kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan, waqad awdaha hadhil aqsam al-mutaqaddimah Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala fi kitabil Wabil Sayyib wa dzakara annaha idza tamat lidzakir fa dzikru afdalu dzikr wa ajal wa azam. Lihat. Pembagian-pembagian di atas telah dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim dalam kitabnya Al-Wabil Sayyib. Al-Wabil Sayyib ini adalah sebuah kitab yang bercerita tentang fikih doa dan zikir, yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Ibnu Al-Qayyim atau yang terkenal dengan nama Ibnu Al-Qayyim. Nama beliau bukan Ibnu Al-Qayyim, namanya Muhammad. Ibnu Al-Qayyim ulama Islam, hidup di abad ke-8 Hijriah. Sekarang kita abad keberapa Hijriah? 15. Ya, 1437. Berarti kita di 15 Hijriah. Beliau ini hidup pada tahun 778 meninggalnya. Berarti hidup pada tahun 8 Hijriah. Ya. Dan beliau ulama yang sangat terkenal. Kenapa disebut dengan Ibnu Al-Qayyim? Ini bukan namanya. Kalau kita terjemahkan Ibnu Al-Qayyim ini nama artinya adalah anaknya si Qayyim. Qayyim itu adalah peneliti di sekolah, pengawas sekolahan. Ya, pengawas sekolahan. Sekolahannya ada di daerah Jauziyah. Kalau kita ada di daerah pengurus dalam, nah, salah satu nama dari daerah itu Jauziyah. Makanya disebut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ceritanya begitu. Anaknya si pengawas Madrasah Jauziyah. Nah, begitu. Jadi terkenal dengan panggilannya, bukan dengan namanya. Namanya siapa? Muhammad bin Abi Bakar. Muhammad bin Abi Bakar. Dan beliau ulama Islam, hidup di abad ke-8 Hijriah. Beliau menyebutkan juga, apabila hal-hal terkumpul bagi orang berzikir, niscaya zikirnya menjadi zikir paling utama, paling mulia, paling agung. Berarti, kalau ingin berzikir kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, caranya begini. Ada dua cara tadi. Yang pertama, menyebut nama Allah langsung. Seperti misalkan kita mengatakan, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya. Menyebut nama Allah. Irhamna. Ya Razzaq, Ya Ghaffar, Uzzukna, Ighfir lana. Itu menyebut nama Allah langsung. Yang kedua, dari jenis yang pertama, apa? yaitu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala tatkala mengabarkan tentang Allah, afwan, mengabarkan tentang Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengatur. Ini juga namanya apa? Berzikir. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua tadi apa? Yaitu mengingat Allah dengan menyebut nama dan sifatnya dengan cara bagaimana? Mengingat perintah, mengingat larangan, dan mengingat hukum-hukumnya. Ini pun ada dua cara. Cara yang pertama bagaimana tadi? Mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang ini, memerintahkan ini, itu pun berzikir dengan nama-namanya. Allah memerintahkan sholat, Allah melarang tidak sholat. Allah memerintahkan nikah, Allah melarang zina. Allah memerintahkan puasa, Allah melarang berbuka tanpa uzur dengan sengaja, padahal dia sudah baligh. Itu juga namanya berzikir dengan nama-nama Allah. Jenis keduanya yaitu ketika kita mengamalkan, kita mengingat itu adalah perintah Allah. Ketika kita sholat tadi, sholat subuh. Oh, kenapa saya sholat subuh? Karena Allah memerintahkan. Itu namanya juga apa? Berzikir. Ya. Sekali lagi, berzikir dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ada dua macam. Menyebut nama-nama Allahnya. Yang kedua, mengingat perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Nah, menyebut nama Allah ada dua macam. Caranya bagaimana? Dua jenis. Yang pertama, menyebut namanya. Seperti orang berzikir. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Kita berzikir seperti itu. Itu namanya berzikir dengan nama-nama Allah yang husna. Yang jenis yang kedua bagaimana? Mengabarkan Allah Maha Kuasa, perkasa, maha sempurna, maha mulia. Ini juga namanya berzikir dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat. Melihat gunung, subhanallah, itu nama berzikir. Melihat bumi datar, kemudian diam, kemudian kita ucapkan alhamdulillah, itu namanya berzikir kepada Allah. Bukankah bumi diam ini adalah salah satu nikmat Allah? Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Man ja'ala al-ardha qararan." Siapa yang telah menjadikan bumi ini diam? Padahal bumi ini kan dia berputar. Semakin kencang sebuah bola, ya, maka putarannya semakin besar sebuah bola, putarannya kan semakin besar. Kalau kecil, putarannya kecil. Tapi kalau besar semakin putar. Tetapi kita duduk dengan aman, dengan tetap. Ini nikmat Allah. Nah, tatkala mengingat itu namanya berzikir kepada Allah. Dengan menyebut nama-nama Allah yang husna. Di bagian yang pertama. Bagian yang kedua, yaitu apa tadi? Berzikir dengan nama-nama Allah yang husna. Dan sifat-sifatnya yang ulang dengan mengingat perintah. Mengingat larangan. Mengingat hukum-hukum. Ya. Cara yang pertama bagaimana? Caranya, kalau kita ingin sholat, maka kita ingat langsung Allah Subhanahu wa taala. Oh, Allah memerintahkan ini, kita bersegera mengerjakan sholat. Kalau kita ingin berzikir atau ingin bersedekah, kita ingat Allah memerintahkan ini, kita langsung bersedekah. Itu namanya berzikir dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, dengan cara mengingat itu perintah Allah atau itu larangan Allah. Cara yang kedua adalah tatkala kita beramal, kita ingat itu perintah Allah. Tatkala kita bersedekah, oh, kita ingat ini perintah Allah, saya akan lakukan. Jadi seperti itu. Nah, dengan seperti ini seorang akhirnya akan sempurna zikirnya. Jadi bukan hanya sekedar zikir amaliyah yang habis sekedar berzikir kemudian terasa puas. Ah, puas tadi aku berjoget banyak-banyak. Enggak. Ya, itu bukan berzikir. Apalagi sampai sekarang, di zaman sekarang, ya, fitrah manusia saja menolak berzikir sambil dangdutan. Zikir mana? Itu bukan zikir yang mendatangkan ketenangan. Bukankah zikir mendatangkan ketenangan? Dan secara naluri manusia, kita tidak akan pernah bisa mendapati atau bahkan membayangkan bagaimana Rasulullah SAW goyang oplosan tatkala berzikir. Tidak mungkin. Ya. Jadi ini sebuah perkara yang, makanya Imam Asy-Syafi'i keluar dari Baghdad beliau salah satu penyebab yang mengeluarkan beliau dari Irak Baghdad adalah gara-gara adanya ini, berzikir sambil menari, yang disebut dengan takbir. Kharajtu Baghdad wa fiha qaumun wa fiha takbir ahdathahu qaumun zandaqah. Aku keluar dari Baghdad dan di dalamnya terdapat takbir yang dibuat-buat oleh kaum zindiq. Zikir yang dibarengi dengan tarian dan musik. Ya, itu Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Maka itu para ikhwah sekalian, alhamdulillah selesai bab yang ke-20, bab berzikir dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan selanjutnya kita akan lebih bahas lagi tentang pentingnya mengetahui tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, ini pembahasan panjang dan menarik. Karena dengan pembahasan mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, mengilmui nama-nama dan sifat-sifat Allah ini, seseorang akan semakin menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Ada pertanyaan? Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barakallahu fiik Ustaz. Ada pertanyaan titipan Ustaz. Masalah zikir juga. Apakah kita berhubungan dengan istri itu bagian juga zikir? Yang kedua, sebagian seperti kita ini juga setelah kita berzikir bermajlis, setelah itu kita lalai di luar. Apakah itu kita sudah ilmu kita itu tidak meresap pada kita yang didapatkan tadi? Terima kasih. Ya. Apakah tatkala bergaul dengan istri di atas ranjang termasuk zikir? Maka jawabannya, dia termasuk ibadah kepada Allah. Tatkala dia mengingat itu sebagai ibadah, maka berarti dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian, jangan diambil berarti bergaul berzikir. Enggak. Tetapi dia sedang beribadah jika dia niatkan itu sebagai ibadah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Wa fi budhi ahadikum shadaqah." Dalam pergaulan kalian dengan istri kalian itu sedekah. Berarti dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia mengingat bahwa ini adalah penunaian kewajiban dan juga melaksanakan ibadah, maka pada saat itu dia sedang berarti mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian keluar dari majlis. Ada hadis dari Hamzalah radhiyallahu anhu. Beliau pernah ditemui oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian beliau berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Nafaqah Hamzalah." Hamzalah sudah menjadi orang munafik. Dan kata munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berat, tidak mudah. Maka akhirnya Abu Bakar As-Siddiq bertanya, "Wa kaifa dzalik? Kok bisa kamu wahai Hamzalah menjadi orang munafik?" Diceritakan oleh Hamzalah, "Kunna fi majlisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudzakiruna bil jannati wan nar ka'annahu ra'yu 'ain." Kita di majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang surga, neraka. Seakan-akan saking jelasnya penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang surga dan neraka, seakan-akan kita bisa melihat surga dengan mata kepala kita. Saking jelasnya. Artinya penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu jelas, kita pun memahaminya begitu jelas sehingga masuk ke dalam sanubari kita. Fa idza kharajna min 'indi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita keluar dari majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam, afasna al-azwat wa dhayyi'at fa nasina katsiran. Kita keluar dari majlis, kemudian kita bertemu dengan pekerjaan, kita bertemu dengan keluarga, lupa kita banyak. Banyak lupanya dibandingkan seperti yang kita di majlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut oleh Hamzalah sebagai orang munafik. Maka mendengar itu Abu Bakar As-Siddiq pun merasa, kalau begitu perasaan itu pun sama aku rasakan. Ayo kita pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pergilah dia kepada mereka berdua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberitahukan perkara tersebut. Nafaqo Hamzalah ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, Hamzalah sudah menjadi orang munafik. Maka diceritakan sebabnya. Maka Rasulullah SAW menjawab, ya Hamzalah, wahai Hamzalah, lau kunta alama kunta indi. Kalau seandainya engkau seperti keadaanmu, seperti yang ada ketika engkau berada di depanku, selalu seperti itu, maka lasafahatkumul malaika wa fi turukikum wa fi furushikum, maka para malaikat akan bersalaman dengan kalian, kalian sedang tidur, kalian sedang duduk di majlis, kalian sedang rebahan, para malaikat akan bersalaman. Karena dia sudah jadi malaikat. Di depan Rasulullah benar-benar bertakwa, di luar benar-benar bertakwa. Maka akan tetapi wahai Hamzalah, walakin ya Hamzalah, sa'atan fasah. Artinya kadang seperti ini, kadang seperti ini. Maksudnya apa kadang seperti ini? Kadang kita di majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di majlis ilmu, benar-benar hatinya condong kepada akhirat, bisa khusyuk, bisa hadir, bisa ingat akhirat, melupakan dunia dan segala macam yang menipunya. Kehidupan kita hanya ingin kepada condong kepada akhirat. Tetapi kalau di luar kita mengerjakan perkara dunia kita, karena kita hidup, masih hidup di dunia. Antum berdua nyari apa? Nyari apa? Dengarkan jawaban. Bagaimana kisah Hamzalah tadi? Ini di majelis ilmu, bukan majelis main-main. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di zaman sekarang, jangan di luar majelis. Di zaman sekarang aja mikir di luar. Di majelis ilmu mikir di luar. Jangan di luar majelis. Maka sa'atan fasa. Kadang seseorang ketika di luar majelis, masjid, dia sibuk dengan pekerjaan dunianya. Meskipun dia tidak boleh lupa dengan ibadahnya kepada Allah. Jadi kalau seandainya kita selalu seperti ini, majelis ilmu, maka para malaikat akan menyalami kita. Karena kita akan sejenis dengan malaikat yang tidak pernah bosan beribadah kepada Allah. Tapi ketika di luar kita punya pekerjaan, kita punya tuntutan untuk memberi nafkah. Tetapi itu pun tidak boleh kita lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Allah. Ya Ustaz, setelah dijelaskan tadi bahwa berzikir itu begitu luas. Ya. Hampir semua aktivitas kita itu adalah zikir. Ya. Bagaimana seseorang yang melakukan suatu aktivitas, aktivitas yang sesuai dengan anjuran dan larangan Allah, artinya sesuai perintahnya, tapi tidak mengetahui bahwa itu zikir, apakah dia mendapatkan pahala juga di sisi Allah? Nah, itu bedanya, Pak. Zikir kan permainan hati. Di samping lisan, zikir permainan hati. Kalau kita lihat penjelasan Syekh tadi, dan beliau ambilkan itu penjelasan dari Imam Al-Qayyim, berarti itu penjelasan ulama-lama. Bukan hanya beliau yang sekarang hidup sekarang. Tapi penjelasan ulama-lama. Bahwa berzikir, pertama berarti dengan lisan kan, menyebut nama Allah. Ya Latif, Ya Rahman, Ya Rahim. Berzikir dengan lisan. Tetapi di sana ada mengingat. Itu lebih utama dibandingkan dengan lisan tadi. Nah, itu bedanya. Ketika dia mengerjakan, misalkan Bapak sekarang keluar rumah dengan ingin mencari nafkah. Ingat bahwasanya nafkah itu perintah dari Allah, itu disebut sebagai zikir. Nah, kapan dia tidak ingat itu perintah, tidak disebut zikir. Jadi tergantung hatinya. Di sinilah fungsi hati. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niat. Bahkan kebalikannya, Pak. Ada yang mungkin aktivitasnya ibadah, nuntut ilmu. Tapi hatinya di luar. Nah, itu enggak disebut zikir. Misalkan seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi dia luas sekali. Karena zikir itu permainan lisan dan hati, atau lebih bukan permainan, mungkin aktivitas lisan dan hati. Dan aktivitas hati lebih utama dibandingkan hanya sekedar aktivitas lisan. Orang mungkin ngangkat tangan, berdoa, lisannya mengucap, tapi hatinya kesana kemari. Ya, seperti itu. Itu namanya berzikir. Mendengar khutbah, zikir enggak? Dari sisi mana? Kita mengenal halal dan haram, berarti berzikir kepada Allah. Jadi dia adalah apa namanya, luas. Dia bukan hanya dengan aktivitas lisan, tapi aktivitas hati. Bahkan aktivitas hati lebih utama dibandingkan lisan. Sama kayak pertanyaan tadi, bergaul, berjina, berzikir enggak? Kalau dia ingat, itu adalah melampiaskan hawa nafsu demi mengejar sebuah sedekah. Baik sang istri ketika melayaninya, itu berarti ketaatan kepada suaminya. Suaminya memberikan kenikmatan kepada istrinya, itu berarti memberikan sedekah kepada istrinya. Ketika dia ingat itu, maka dia sedang berzikir. Makanya saya sering mengatakan, kalau salah satu adab dalam berjima, bergaul, adab utama ketika kita bergaul harus ikhlas. Ustaz ikhlas banget ulun kalau itu masalah itu. Ya. Tapi maksudnya di sini harus diingat di dalam hati. Ya. Harus diingat di dalam hati. Ini para ikhwah, wallahu a'lam. Artinya Ustaz, setiap aktivitas kita harus diilmui. Iya. Harus diingat, diingat kita ini sedang ngapain. Makanya kan Imam Luqayyim sendiri mengatakan, salah satu muhasabah tatkala kita beramal, ingat dua pertanyaan. Yang pertama, yaitu lima amilta. Untuk apa kamu kerja? Yang kedua, kaifa fa'alta. Ya. Kemudian, bagaimana kamu mengerjakannya? Misalkan azan. Untuk apa nih kamu kerjakan azan? Ngapain? Tujuannya ngambil, manggil orang sholat. Mikir kan? Ya. Kemudian, bagaimana mengerjakannya, sesuai dengan petunjuk Rasul atau tidak? Nah, seperti itu. Semua aktivitas kita bahkan bisa kita lakukan seperti itu. Dan kadang-kadang, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang seperti ini membuat orang asyik. Dia, makanya kan Imam Ahmad ketika ditanya, Imam, apakah engkau tidak merasa sendirian di rumah? Maka beliau mengatakan, kaifa wahsyati wa ma'ya Rabbi. Bagaimana aku bisa wahsyat? Sendirian, merasa terkecam, sendirian. Aku bersama Rabb. Beliau menuntut ilmu, mengetahui halal haram, memecahkan sebuah permasalahan. Bagaimana beliau bisa merasa tersendiri? Makanya orang yang berzikir tidak pernah galau. Karena dia bersama dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini harus diingat, kadang ada sikap yang terlalu berlebihan. Sampai akhirnya timbullah konsep wihdatul wujud. Ini terlalu berlebihan juga. Ya, kaulo sima, apa? Kaulo gusti, siapa? Simanling, manunggaling, kaulo gusti. Jadi merasa karena dia selalu aktivitasnya adalah zikir, akhirnya dia apa? Ya saya Allah gitu loh. Nah, karena dia merasa aktivitas selalu berzikir, ya sudah. Maka ada perkataan dari seorang ulama Wihdatul Wujud mengatakan, ana a'buduhu wa huwa ya'buduni fa anna yukallaf. Aku menyembah dia, dia menyembah aku. Maka siapa yang pantas untuk diberikan beban tanggung jawab beribadah? Ini saking terlalu berlebihannya cara berzikir tadi. Nah, itu keliru juga. Makanya dalam Islam itu selalu, Islam itu pertengahan di antara agama yang ifrat dan tafrit. Sebagaimana kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, pertengahan di antara kelompok ifrat dan tafrit. Selalu seperti itu. Dan itu kaidah disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa berzikir kepada Allah. Ada yang lain? Bismillah. Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Jazakallah khair. Bolehkah Ustaz kita setiap harinya, mungkin dari pagi-pagi kita berdoa, Ya Allah, jadikanlah segala aktivitas kita pada hari ini seharian selalu bernilai ibadah di sisi Engkau, ya Allah. Apakah boleh seperti itu, Ustaz? Boleh. Asal hukum berdoa itu boleh. Cuma tatkala merutinkan akan memerlukan dalil. Tapi tatkala kita berdoa tidak niatan ingin merutinkan, boleh saja. Ya, boleh. Demikian. Wallahu a'lam. Karena asal hukum berdoa boleh. Allah berfirman, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berdoa, berfirman, berdoalah kalian kepada aku. Di sini umum, berdoalah kalian kepada aku, niscaya aku akan kabulkan. Umum, tidak ada batasan. Maka berdoa apa saja, dengan bahasa apa saja, minta apa saja, selama laisa biqati'ati rahim walasmi, selama bukan dari memutus hubungan dan bukan melakukan dosa, maka ini tidak tercela. Apa saja silakan, bahkan itu adalah niatan yang baik, seluruh aktivitas kita menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya tadi beberapa hari ini ada pertanyaan-pertanyaan yang aneh sampai ke SMS, email. Kalau ada perempuan bertanya bolehkah, itu saya jadi trauma. Jangan-jangan bolehkah? Ya, karena menawarkan diri beberapa orang. Ada sih, ada modus, pertanyaan modus. Jauhi modus. Ustaz, saya ini seorang gadis umur 24 tahun. Tidak pernah pacaran. Bolehkah saya bertanya? Bolehkah, ya kan? Bolehkah? Bolehkah saya bertanya bahwa minta dicarikan jodoh oleh Ustaz? Ini modus, pertanyaan ini modus. Ya, maka kata-kata bolehkah itu trauma bagi saya untuk hari-hari ini. Baik. Tapi bagus pertanyaan ini. Jazakumullah khair. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.